Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Masih di bab yang ketiga, Adabul Muta'allim. Adab seorang pelajar para pencari ilmu. Kita sudah sampai pada yang ke ketiga sudah kita lewati. Ini para syabab hendaknya menggunakan waktu mereka sebaik-baiknya untuk tahsilul ilmi, menghasilkan ilmu. Dan diharapkan juga kepada para mudarisin, mudarisat untuk membantu mereka. Tidak hanya sekedar mereka tahsilul ilmi dalam arti banyak hafalan mereka, tapi juga membimbing mereka untuk memahami apa yang mereka hafalkan dengan mengarahkan mereka kepada tujuan dari ilmu-ilmu tersebut. Baik, yang ke kita masuk yang keempat, arwabi'. Yang keempat, an yaqna'a minal qut bima tayassara wa in kana yasiran. Dia hendaknya mencukupi dirinya dengan qut, yaitu ma yuhfadhu bihi al quwwah, quwwatul badan. Sesuatu yang digunakan untuk menjaga kekuatan tubuh, itu qut. Ini istilahnya makanan pokok lah. Enggak, makanan pokok kan ya, apa namanya, kalau kita di Indonesia ya rus. Nah, wa in kana yasiran, meskipun itu murah, mudah atau sedikit. Nah, yang penting itu bisa tegak lurus untuk biar ini artinya beraktivitas untuk sholat terutama. Nah, jadi dalam teori kesehatan sebagian ulama, apa namanya, para tabib berdalil dengan hadis, cuma hadisnya itu dilemahkan sebagian ulama. Makan itu ketika lapar berhenti sebelum kenyang. Ya, jadi bukan dipuas-puaskan sebakul habis. Baik, wa minal libas bima yasturu mithluhu wa in kana khaliqan, dan merasa cukup dengan pakaian, yaitu hal yang ini apa yang bisa membuatnya tertutup, ini tertutup auratnya, terjaga meskipun ghairu jadid, khaliq, sudah lama tapi bersih, bukan apa namanya, kalaupun baru tapi lecek, kusut, ya, baru beli dipakai sebulan apa kira-kira, nah, ya enggak layak. Talabatul ilmi harus menjaga penampilannya. Fa bisabri ala dhiqil 'aishi yanalu sa'atal ilmi. Dengan kesabaran merasakan sempitnya hidup, dia akan mendapatkan luasnya ilmu. Wa yajma'u syamlal qalbi, dan dia akan mengumpulkan, memusatkan fokus perhatian hatinya, an muftaraqat al amal, dari berbagai macam bentuk angan-angan harapan, fatatafajjaru fihi ya nabiyul hikam, sehingga dengan cara itu akan muncul darinya ya nabiyul hikam, hikmah. Qala Syafi'i rahimahullah, la yatlubu ahadun hadzal ilma bil mulki wa izzin nafsi fayuflih. Tidak akan ada satu pun yang bisa mencari ilmu ini, mendapatkan ilmu ini dengan kekuasaan, sebagai raja atau izin nafsi dengan kesombongan. Kesombongan, rasa bisa, walakin talabahu bidhullin nafsi wa dhiqil aishi wa khidmatil ulama aflah. Tapi kalau dia mencari ilmu itu dengan kehinaan dirinya, dia merendahkan diri, merasa butuh dengan ilmu itu, kemudian sempitnya hidup dan menjadi khidmat, menjadi khadam, pelayan bagi para ulama, niscaya dia akan beruntung. Ya, karena itulah para salaf dahulu enggan mereka membawa ilmu ini kepada yang bukan ahlinya, dari karangan para raja, para pembesar, ya, orang-orang yang mereka itu berharap, orang-orang yang berharap ulama itu yang datang ke rumah mereka, mengajari mereka, bukan mereka yang hadir di majelis-majelis ilmu. Makanya dikatakan dalam apa, dari Ibnu Abbas, al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan dia datang. Ilmu itu didatangi, dikejar, dicari. Nah, makanya di situ juga jadi sunnah tolak, apa namanya, rehlah fi talabil ilmi. Tidak hanya kita, para anbiya seperti Nabi Musa pun diperintahkan oleh Allah. Nah, wa qala la yasluhu talabul ilmi illa li muflis. Tidak akan yasluh, tidak pantas menuntun cari ilmu itu kecuali bagi orang yang muflis, la malalahu, yang enggak punya duit. Kok bisa? Nah, kenapa? Karena dia udah enggak kepikiran lagi dengan duit, uang, dengan harta. Nah, ya, kalau orang yang punya harta, kalau apalagi kalau setengah-setengah, nah, itu mikir gimana caranya kirim apa namanya hartanya ini bertambah, ya, enggak kurang, terus nanti bisa tersimpan, terjaga. Ini gimana caranya? Mikir dia. Nah, belum lagi nanti pelajarannya. Ini baru sebagi waktu berdagang, nah, mikir modal, kemudian nanti kalau nanti berdagang, jualan, kira-kira jam berapa untuk dia bisa duduk talabul ilmi. Mikir kan? Konsentrasinya pecah. Qila walal ghaniyul makfi. Juga orang kaya yang sudah tercukupi. Artinya enggak terlalu mewah pun. Ya. Qala, kata beliau, walal ghaniyul makfi. Bahkan orang kaya yang misal pun tercukupi, enggak lebih. Nah, cukuplah hartanya itu. Enggak ini terlalu mewah. Itu pun enggak bisa. Ini memang dalam bentuk apa namanya, beliau di sisi ini apa namanya mubalaghah, ya, berlebihan memang. Tapi memang itulah kondisi kalau kita lihat para imam, banyak cerita tentang mereka ketika mereka menuntut ilmu itu. Imam Ahmad bin Hanbal itu sampai mengutip remah-remah, tahu remah ya, serpihan-serpihan roti, tahu kan? Yang kalau kita makan roti tawar itu kan ada. Nah, itu dikumpulkan oleh beliau. Kumpulkan, ditiup supaya debu apa namanya pasir itu hilang, terbang, kemudian dikasih air. Dikumpulkan, dikasih air, lalu dimakan. Para a'immah. Nah, ini mereka seperti itu saking miskinnya. Kalau kita lihat bagaimana perjuangan Imam Ahmad itu sampai untuk belajar itu harus sebagian mereka menjual sampai tiang-tiang rumah. Anggap misalnya yang rumah seperti kita, rumah Jawa, itu tiangnya jati, itu dijual untuk bisa belajar. Ada yang perabotan ibunya, baskom, panci, apa, dijual untuk bisa belajar. Itu waktu masih muda. Setelah itu berkelana, ya, seperti itu, ya. Kadang sampai dikisahkan juga tentang apa, alhamdulillah ketika itu di zaman abad-abad ketiga keempat itu, abad ketiga itu penguasa sudah mulai perhatian kepada para thalabatul ilmi, sehingga ada beberapa tokoh termasuk di situ Muhammad bin Jarir, Muhammad bin Huzaimah, siapa lagi, itu terdampar di Mesir atau di sebuah negeri. mereka dalam keadaan enggak, yakni belajar cari ilmu, cari hadis di mana, tapi enggak punya apa-apa lagi, sudah habis sudah bekal mereka untuk belajar. Yang satu pingin jual ini, yang satu pingin mungkin cari ngelobi. Akhirnya yang satunya sholat. Sampai akhirnya penguasa ketika itu mendapatkan mimpi ya, tentang para talabah ini. Akhirnya datang yang antarkan harta kepada mereka. Ini salah satu di antara karomah, kalau tidak keliru, Muhammad bin Huzaimah, pengarang kitab Tauhid. Kondisinya seperti itu. Nah, juga kita ingat kisah Ar-Raziyain, Al-Imam Ar-Razi, siapa Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah, yang ketika itu mereka tuh sudah berbulan-bulan di mencari ilmu, mencari hadis, pingin sekali-sekali kok makan enak gitu loh, makan ikan, beli ikan, masya Allah dapat ikan, wah segar. Ternyata baru dapat, majelis hadis sudah buka lagi. Akhirnya apa? Ikannya ditinggal, mereka majelis ilmu untuk mendapatkan hadis. Dua hari, sehari dua hari, lupa untuk dimasak. Akhirnya hari ketiga sudah hampir busuk ikan itu, baru dimakan, baru diolah. Ya, kalau kita begitu dapat, antar dulu lah. Ya. Itu himmahnya mereka, makanya jadi imam. Ya, makanya dikatakan lafaz yang terkenal dari Syekhul Islam Taimiyah, bisabri wal yakin tunalu al imamatu fid din. Itu. Bisabri wal yakin tunalu imamatu fid din. Dengan sabar dan yakin, kamu akan dapatkan kedudukan imamah. Bukan sekedar imam salat, tapi imam dalam urusan din. Diikuti jadi qudwah. Dan itu yang berat. Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin 'adzim. Itu muwaffaq, itu orang-orang yang bahagia. Nah. Baik, qala wa qala Malik la yablughu ahadun min hadzal ilmi ma yuridu hatta yadhurra bihi al-faqr wa yu'thirahu 'ala kulli syai'. Kata Imam Malik, tidak akan sampai siapapun mendapatkan bagian dari ilmu ini, apa yang dia inginkan, sampai fakir itu bisa membuatnya mudarat. Dan dia lebihkan, dia mementingkan kefakiran daripada yang lain. Lebih, ya, dia lebih mendingan ilmu daripada yang lain-lain. Makanya kemarin saya sebutkan, ya, ilmu itu kata Syekh Mukbil, ahla minal asal, lebih manis dari madu. Ahsan minal mar'atil jamilah, lebih bagus daripada wanita cantik sekalipun. Tapi liman, bagi mereka yang betul-betul mengenal hakikat ilmu, itu luar biasa. Nah, betah ya Imam. Nah, banyak cerita ya kemarin. Mereka para ulama kemarin disebutkan juga dari bab yang lalu, poin yang lalu, yang ketiga, sampai mereka menunda nikah umur 40, 30 ke atas. Nah, karena hausnya betul-betul, dia betul-betul anu dengan ilmu. Kalau setengah-setengah, ya akhirnya setengah, godaan pun jadi besar. Besar godaan. Kalau kita setengah-setengah, godaan itu besar. Antum apalagi usia-usia syabab sekarang ini. Usia-usia remaja sekarang ini dapat lagi fasilitas. Ya, faktor pendukung banyak, kiri kanan, depan belakang, atas bawah. Subhanallah, godaannya banyak. Nah, kalau tidak kuat, ya setengah-setengah akhirnya itkan belum misalnya. Udah dorong-dorong, akhirnya apalagi kalau ada yang ngomporin. Apalagi kalau ada yang ngomporin. Nah, teman yang satunya sudah nikah suat duluan. Aduh. Terdorong. Akhirnya misalnya adalah amamnya lagi salah satu. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Semoga para amam berusaha membantu mereka juga. Ya, untuk sabar dalam menuntut ilmu. Nah, ya, baru digoda dikit atau di anu, akhirnya ngadu ke abinya, "Bi, aku pengin zuhud, pengin cari maisha." Ya. Sabarkan. Ya. Nah. Disebutkan dalam sebuah kisah itu mungkin sudah pernah kita baca pada waktu yang lalu, ketika seorang itu melamar seorang gadis cantik, ternyata ditolak. Masya Allah, aduh, gak punya apa-apa ini, aku cari harta atau cari kedudukan ini. Udahlah, aku cari kedudukan. Apa yang dilakukan ya? Belajar. Belajar, cari ilmu. Ilmu din. Dulu belum ada kedokteran. Ya, artinya gak seperti sekarang. Mungkin ada ilmu tabib, tapi enggak. Subhanallah, belajar-belajar sampai akhirnya jadi ulama, punya kedudukan. Nah, datang, bukan dia yang datang lamar. Akhwat ini yang datang. Dan dia lebih penting pada ilmu. Nah. Dan bagi apa namanya, seperti disebutkan oleh para imam, ketika umat itu membutuhkan ilmu, ulama itu enggak ada. Dan mereka akan mencari. Nah, ketika para mereka mencari ulama, ulama itu justru hilang. Dan ketika mereka ada muncul, mereka dikejar. Para ulama itu dikejar. Dan ketika dikejar, mereka harabu, mereka pun lari. Takut. Qala Abu Hanifah rahimahullahu taala, Nu'man bin Thabit, yusta'anu 'alal fiqhi bi jam'il hammi. Diambil, dicari bantuan untuk memahami fikih, untuk belajar fikih, belajar agama dengan memusatkan, mengumpulkan himmah, konsentrasi pikiran. Apalagi fikih itu namanya fikih pemahaman, tidak sekedar hadis hafal, tapi kenapa, bagaimana dari hadis ini dia mengeluarkan istinbat furu'. La darara wala dirar. Apa yang kita dapatkan dari hadis ini? La darara wala dirar. Banyak. Nah, dari ini bisa faedah. Muttaridah dalam berapa banyak hal. Seperti itu butuh himmah. Bagaimana yang telah lalu dengan satu hadis Imam Syafi'i mengeluarkan 1000 faedah. Ya Aban Numair, ma fa'alan Nughair? Dalam satu malam. Satu malam, makanya butuh himmah. Para talabatul ilmi, dzukuran wa inatsan, itu perlu. Laki-laki, perempuan perlu dia betul konsentrasi. Nah, bangkit, pacu himmahnya, tekadnya, cita-citanya. Wa yusta'anu 'ala hadafil 'ala'iq bi akhdhil yasir indal hajati wa la yazid. Dan dia cari pula bantuan untuk menghilangkan 'ala'iq. Apa alaik kemarin? Hal yang sifatnya nafsiyah, yang dari dalam, harus di diantaranya apa? Dari alam nanti disebutkan oleh beliau ini, ya menikah. Kalau sudah menikah, kemudian nanti punya anak, udah tambah alaiknya dari nafsiyah, dari batinnya, dari dalam. Ketambahan yang di jadi pikirannya. Pertama mungkin menikah, punya istri, nanti bisa, nanti bagi waktu. Nah, kalau istrinya sakit, kepikiran. Ya, pikir gimana caranya untuk kalau misalnya sakit, kalau butuh ini, butuh itu. Hatta walaupun misalnya dapat ransum, ya, antum tanyakan kepada yang bawa keluarga juga. Walaupun bisa, betapa beratnya. Ya, di Damaj dulu memang setiap bulan itu dapat berapa ya? 2000 atau berapa ribu real itu. 1 real 50 rupiah. Lumayan ya. Berarti 2000 dapat berapa itu? Nah, itu dapat juga nanti gandum, dapat juga kurma, dapat juga minyak samin. Masya Allah, dari mahat, dibiayai, bukan bayar SPP, tapi dibayar. Itu masih mikir itu. Enggak juga berat, enggak bisa full untuk belajar. Apalagi yang meninggalkan keluarga. Aduh, anakku makan apa ini? Ya, nah, apalagi kalau misalnya dikirimi surat curhat anaknya, curhat istrinya, masya Allah. lagi baca, wajahnya udah ada di nempel di buku. Nah, anaknya lagi, subhanallah, pecah pikiran. Maka itu betul-betul diupayakan untuk dihilangkan. Nah, dan caranya juga bi akhdhil yasir indal hajah wa la yazid. Nah, dengan mengambil yang sedikit ketika dibutuhkan dan tidak lebih. Nah, fahadihi aqwalul haula'il a'immah alladziina lahum fihi al-qidhu al-mu'alla ghairu mudafi'. Inilah kata-kata para ulama, para a'immah yang mereka punya kedudukan tinggi yang tidak diingkari. Wa kanat hadhihi ahwaluhum radhiyallahu anhum. Dan demikianlah keadaan mereka. Semoga Allah meridhai mereka. Semoga Allah merahmati mereka. Ada anda lupa? Dulu pernah mungkin yang ingat khotbah dari Syekh Muhammad Amin Asy-Syangkiti rahimahullahu taala. Dengan roti sedikit, sekeping roti itu cukup untuk menghilangkan kegelisahan. Artinya kok enggak mungkinlah enggak ingin mati kelaparan. Nah, intinya seperti itu. Ini menghasung apa namanya para talabatul ilmi untuk tidak risau dalam urusan yang seperti itu. Qala al-khatib al-Baghdadi wa yustahabbu lit-talibi an yakuna azban. Disunnahkan, disukai sekali kalau yang namanya pelajar itu hendaknya masih bujang. Ma'amkana, semampu dia. Kalau memang masih mungkin kan bujang, bujanglah. Nah, belajar itu ketika bujang. Li'alla yaqta'ahu al-ishtighal bi huquqi zawjiyyah, supaya enggak dihambat jalan talabatul ilmi, jalan talabahnya, talabul ilminya dengan memenuhi hak-hak istri. Walaupun istri misalnya ridha sudah, istri ridha kan biasanya kalau apa selalu dulu tanya-tanya. Syekh, Ustaz, gimana kalau misalnya istri ridho ditinggal, batasnya berapa? 4 bulan. Terus ya Pak, saya pengin talabatul ilmi, menjadi talabatul ilmi, jadi belajar ke mana? Ke Yaman, ke Fiyus, apa? Terus gimana istri? Orang pokoknya dia ridho ditinggal 1 tahun, 2 tahun. Nah, itu tadi. Nah, kepikiran. Nah, lagi membaca, lagi baru datang surat. Aduh, baru membaca. Nah, ya, nah, terbayang-bayang rumah, terbayang-bayang anaknya, istrinya. Nah, ini seperti ini. Kalau misalnya di bawah, dia akan mengganggu, dia akan memikirkan apa kepentingan istrinya juga. Nggak dia sendiri tinggal sekarang. Rumah misalnya, begitu zuan misalnya, harus menyiapkan tempat. Watala bil ma'isyah, cari ma'isyah. An ikmalit talab, untuk menyempurnakan talabnya. Di samping untuk dirinya, untuk istrinya. Taruhlah, anggap seringnya dihasung itu. Nanti kan ada yang nyetrika, ada yang ngopenin. Benar. Tapi juga kamu akhirnya apa? Ngopeni juga. Banyak. Sampai dikatakan nanti di sini. Wa qala Sufyan ats-Tsauri man tazawwaja faqad rakhibal bahr. Siapa yang menikah dalam keadaan kondisi seperti ini, sedang belajar, berarti dia sedang menaiki laut. Ini naik kapal laut. Ini di kalangan Arab dulu ini bahaya ini. Sampai diistilahkan ketika di zaman Umar bin Khattab ditanya tentang perang di laut dengan apa bikin angkatan laut. Gimana itu? Kata Amr ibn As atau siapa? Itu seperti dud alal aud. Seperti ulat di atas batang kayu. Gimana bayangkan ulat, tahu kan ulat kan ulat, nah itu di atas sebatang ranting di air, coba. Nah, itu kalau mau kita mau buat angkatan laut itu di zaman itu. Nah, thalabatul ilmi ketika dia mulai menikah masuk jenjang pernikahan itu seperti itu kondisinya untuk orang yang artinya tertentulah. Memang artinya secara umumnya asalnya ini seperti itu, tapi kadang-kadang ada juga yang memang tidak. Tapi umumnya demikian. Fa in wulida lahu walad faqad kusira bi. Kalau dia sudah punya anak, petakannya lebih berat lagi, ujiannya lebih berat lagi. Ada tambahan apa? Alaqah. Tadi baru istrinya, itu sudah bikin pecah pikirannya. Tambah lagi anak. Alhamdulillah kalau misalnya satu. Kalau kembar, nah, kembar, masya Allah. Nah, tambah, nah, ini gimana? Nah, subhanallah, ya. Nah. Mungkin ini satu. Makanya dikatakan sini, kusirabi karam leh. Karam seperti artinya bala ujiannya sangat-sangat besar, lebih berat daripada ketika dia pertama menikah. Nah, kalau anaknya sakit, apalagi disebut oleh Rasulullah, anak itu mabkhalatun wajbanatun, bikin orang itu bakhil, bikin orang itu takut. Nah, punya anak takut jadinya mau keluar apa? Takut nanti anaknya sakit, atau dianya takut nanti gak ketemu lagi sama anaknya, mati di jalan. Ada rasa takut itu gamang kalau misalnya ninggalkan, apalagi sedang nah, anak pertama sudah lama ditunggu misalnya. Itu. Nah, ini makanya kata beliau, kusirah. Kalau wabil jumlah, secara umum, fatarkut tazwid li ghairil muhtaji ilaihi, meninggalkan pernikahan artinya tidak menikah untuk orang yang belum membutuhkan. Belum membutuhkan ini kan ya memang relatif. Nah, ya relatif memang kondisinya seperti apa membuat dia butuh untuk menikah. Nah, di mana dia? Kadang-kadang kita akhirnya sering anak bilang apa? Melihat belum maksimal dia berupaya untuk misalnya dalam thalabatul ilmi tapi sudah terdorong, entah itu karena kiri kanannya atau dari bacaannya. Nah. Atau tadi misalnya yang sering Anda sampaikan di sini, ada yang berdalih dengan nanti kalau saya belum menikah ditanya-tanya urusan rumah tangga. Urusannya ini nanti tentang masalah-masalah haid, nifas segala macam, ya subhanallah. Nah, ini kan jawaban yang enggak ilmiah, alasan enggak ilmiah yang seperti ini. Enggak ilmiah. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak menikah, tapi itu fatwa lil mar'ah muslimah ya, tentang pernikahan, tentang nah, haid dan nifas, belum pernah beliau buka aurat wanita. Paham? Imam Nawawi sebelumnya juga demikian. Nah ini gimana? Mereka bukan sahabat, bukan tabi'in. Au ghairil qadir alaihi aula, atau orang yang tidak mampu untuk menikah, itu lebih-lebih lagi. Tapi tinggal memang apa namanya kesabaran itu memang harus betul-betul dikuat, apa namanya betul-betul harus ada tebal. Ya dalam ayat itu kan kadang sebagian yang sampaikan mereka kadang berdalil kenapa dia pengin segera nikah, dzalika liman khasyial anata minkum. Surat apa itu? Ayo. Apa sih? Dzalika liman khasyial anata minkum wa in tasbiru khairul lakum. Ya, apa? Dan ya kan ayatnya itu kan? Nah. Kan itu. Ya, dipotong sampai situ. Itu kan liman khasyial anata minkum. Bagi orang yang khawatir dia terjerumus dalam perbuatan dosa. Memang wa in tasbiru sabr. Gimana sabarnya tuh? Sabar di atas ketaatan, sabar menjauhi larangan Allah, sabar mendapatkan ujian, belum ditempuh semuanya. Sabar di atas ketaatan itu sudah bikin hilang pikiran untuk pengin tundukkan pandangan, sibuk dengan murojaah, jauhi larangan, enggak dekat-dekat, enggak nyerempet-nyerempet. Ini kan ada alasan liman khasyial anata minkum. Ya selama ini misal apa mungkin ya, terbiasa mejeng, terbiasa kesana kemari, ke pasar kemana, ya gimana mau sabar? Ya. Qala la siyama litalib alladhi ra'su malihi jam'ul khatir. Apalagi bagi talib ilmi yang modal utamanya itu memusatkan pikirannya, fus, konsentrasi. Para aba, para ummahat, kenalilah anak-anaknya kan masing-masing punya kemampuan. Ada yang memang kadang mungkin dia menghafal kurang, tapi dia mampu untuk menganalisa. Nah, itu dibantu pelan-pelan dia bisa untuk menghafal. Nah, itu bisa untuk dia membantu dia ingatnya dan juga membantu untuk dia bisa tajam analisanya. Kalau misalnya pikirannya terpecah dengan hal-hal yang seperti tadi, ya biar dialihkan, diarahkan mereka. Qala wa ijma'ul qalbi, ijma'ul qalbi. Hati yang kuat, yang menyatu. Wasti'malul fikri, dan penggunaan pikiran, pikiran nalar. Maka, nah ini lebih-lebih ya, sehingga para thalabah di samping apa yang seperti ini, ada nanti butuhnya itu ada. Maka kan Rasulullah sudah mengingatkan juga, ya ma'syara syabab, maka naminkum al-ba'ah, itu ayat hadis itu, la ilaha illallah. Kalau dia tidak mampu, maka dia berpuasa. Jadi kadang-kadang ada yang pakai alasan, masa setiap hari puasa, Ustaz, kapan bukanya? Bahkan kalau kita ingat, ya, sebagian salaf kita bahkan ketika mengetahui Rasulullah seperti itu ibadahnya, merasa dia, jelas enggak, dia enggak ada apa-apanya, bertekad untuk berpuasa setiap hari. Nah, selama hidupnya. Nah. Man kana minkumul ba'a falyatazawwaj. Ilam tastati. Habis fi siyami fa innahu lahu wija. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Nah. Baik, qala, kita masuk yang kelima, al-khamis. An yuqassima awqati lailihi wa naharihi. Hendaknya talabah, para pelajar, santri, itu pandai membagi waktu malam dan siangnya. Wa yaghtani mama baqiya min umrihi, fa inna baqiyatal umri la qimata lahu. Hendaknya dia ambil manfaat kesempatan, ya, apa yang tersisa dari umurnya. Itu jangan kira mentang-mentang masih muda belasan tahun umurnya, sisa umurnya panjang banyak. Ya, subhanallah, baru aja kita dengar ya, ada seorang dari saudara kita meninggal ya. Nah, Allahumma, ada yang kenal kan? Afan rahim, Allah yarhamu. Baik. Juga banyak yang kita dengar juga yang masih muda, bahkan masih kecil begitu semangatnya. Mungkin ada yang pernah dengar, dapatkan faedah, dia begitu semangatnya untuk menjadi hafizah, cilik meninggal di laut. Nah, baik. Qala fa inna baqiyatal umri la qimata lahu, karena sisa umur seorang itu tidak bisa dinilai, karena sangat berharga. Kalau itu dia mampu untuk memanfaatkannya, maka manfaatkan. Kita enggak tahu. Tadi sudah disampaikan, jazakallahu khairan Ustaz Abu Baidillah. Waktu itu betul-betul berharga. Enggak tahu, kita sudah tahu tiba-tiba sudah, ini sudah tahun baru loh ini. Kalau sudah masuk tahun baru ini. Ingat, hitungan kita kan malam, sudah satu surah, satu Muharram ini. Ya. Nah, udah berpindah kita satu ke tahun yang mana kita berarti apa? Berkurang sebagian dari kita. Maka para thalabah pandai memanfaatkan waktunya. Dan kita juga kalau kemarin yang anda sampaikan, kita ya adillah kita hasung mereka untuk menghafal Quran karena ingin kita dapatkan mahkota. Ya coba kita juga menghafal juga sama seperti mereka. Mana coba, ya ini siapa yang duluan selesai? Siapa yang duluan selesai, abaknya atau anaknya, uminya atau anaknya, ya kita, artinya kita punya keinginan juga kita untuk kakek mereka, ajdad mereka untuk punya mendapatkan mahkota. Jangan kita yang ingin dapatkan mahkota, kita paksa mereka masukin ma'had, ya. Dibujuk-bujuk. Ya. Nah, coba kita juga. Baik. Qala wa ajwadul awqati lil hifdhi al ashar. Waktu paling bagus untuk menghafal itu di waktu sahur, di akhir malam. Di akhir malam. Ini waktu-waktu yang sejuk, yang tenang, hening. Ya, itu nikmat. Yang kalau benar kata mereka, udara ketika itu betul-betul juga bersih. Berarti kan oksigennya, Masya Allah itu, yang kita butuhkan. Apalagi perutnya masih kosong. Sel-sel dalam tubuh itu menjadi tambah mitokondrianya istilahnya. Jadi untuk membantu kekuatan ingatan. Nah, itu dimanfaatkan. Nah, ya. Apalagi kalau misalnya dia terbiasa bangun malam. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Begitu tersentak zikir doa. Allahumma a'inni al-hifdzil Qur'an wal-amal bih. Dapat insya Allah. Kenapa? Rasulullah katakan kalau dia selesai mengucapkan itu ketika tersentak malam la ilaha illallah, kemudian dia berdoa kepada Allah rabbi ufirli watub alaiya, kemudian dia doa yang lain, dikabulkan doanya, dia sholat, diterima sholatnya. Nikmat gak? Nah, saat seperti itu Allah turun ke langit dunia, dia berkhalwat berduaan dengan Allah, Allah sudah janjikan dan itu pasti. Nah, tinggal dicoba. Antum para thalabah, dicoba. Apalagi ya. Bahkan kalau kita lihat kalamnya Ibnu Mas'ud, enggak pantas ahlul Quran itu kelamaan tidurnya. Enggak pantas. Malamnya kok tidur terus sampai dari bala isya sampai jelang subuh, enggak pantas. Ahlul Quran itu harus dihidup, dia menghidupkan malamnya. Dengan apa? Murojaah. Dia membaca kalamullah. Itu salah satu tanda cintanya kepada Allah. Nah, entah itu dia muraja'ah, entah dia untuk mulai menghafal baru. Qala walil bahthi al-abkar. Untuk meneliti, mencari syarah, untuk memahami. Itu di waktu pagi. Selesai subuh misalnya. Walil kitabah wastunhar. Untuk menulis. Ya, apa yang maklumat-maklumat yang sudah dapat dia waktu tenang, nah itu dia di situ menulis, menelaah atau apa namanya, menulis apa yang mungkin catatan atau karangan. Walil mutala'ati wal mudzakarati al-lailu. Ibadah-ibadah isya sampai sebelum tengah malam. Itu mudzakarah, mutala'ah, dia membaca, kemudian dia mudzakarah mengulang. Makanya diingat, dan di sini diingatkan oleh Rasulullah terkait dengan ini. Ausani khalili dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Nah, supaya salah satunya apa? Witir sebelum tidur. Karena apa dipesankan oleh Rasulullah kepada Abu Hurairah? Karena beliau larut tidurnya. Kenapa larut tidurnya? Muraja'ah. Hafalan beliau yang beliau dapatkan di majelis Rasulullah itu diulang-ulang sampai malam. Baru beliau tidur. Kalau tidak sanggup untuk bangun malam, nah, silakan witir sebelum tidur. Ya. Itu wasiat Rasulullah untuk para thalabah, bukan hanya untuk Abu Hurairah. Nah. Qala wa qala al-khatib ajwadu awqatil hifdhi al-ashar. Waktu yang paling bagus untuk menghafal di waktu sahur. Tapi itu juga disesuaikan kondisi kata beliau ini apa namanya? Kadang-kadang kalau ini keadaan salaf kita. Salaf kita mereka ini selesai sholat isya mereka gasik tidur, mereka segera tidur. Rasulullah SAW juga mengajarkan demikian, tidak ngobrol lagi yang lain-lain di setelah sholat isya. Dan kemudian apa, bangunnya gasik lebih cepat. Nah, malam itu tidur kalau misalnya lebih dari 6 jam 7 jam 8, sampai 8 jam itu bayi. Itu bayi, balita, tidurnya 8 jam semalam. Nah, orang tua, apalagi anak muda, para pelajar, gak pantas tidurnya lebih dari 6 jam. Pak Habibie tahu. Udah meninggal ya. Beliau tidur 2 jam setiap hari. Kadang-kadang cuma di meja ngurusin negara ketika itu. Masya Allah. Tapi imam-imam kita lebih hebat lagi. Abdullah bin Umar sholat subuhnya dengan sholat, dengan wudhu sholat isya, mengulang hafalan Al-Qur'annya. Ya. Nah, kita kan mungkin enggak mampu seperti itu. Nah, kita ketika apa diikutilah apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah, cara Rasulullah paling sederhana sudah. Pengin sehatnya, pengin ibadahnya dan manusiawi. Makanya Rasulullah marah ketika para sahabat melihat Rasulullah kan diampuni. Beliau seperti ini, kita siapa? Nah, lalu dia enggak mau makan-makan daging, enggak mau mendekati istrinya dan ingin berpuasa sepanjang masa. Marah Rasulullah. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Saya juga makan, saya juga ini berpuasa, saya juga mendekati istri, saya juga makan ini. Subhanallah, diingatkan supaya jangan merasa lebih ingin dapatkan, tapi tidak dengan cara Rasulullah. Walaupun pada sebagian sahabat itu ijtihad mereka masing-masing. Nah, yang mampu silakan, kalau enggak ya bukan jadi suatu keharusan. Maka makanya disebutkan oleh para ulama khairul umuri al-salatuha, yang pertengahan, yang paling tengah, moderat. Ya, ini apa yang dilakukan oleh khairul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik tuntunan itu tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sederhana dan itu manusiawi. Nah, dan sangat sangat sesuai dengan keadaan manusia. Nah, fitrah yang dikehendaki oleh Allah. Nah, tidak lebaran. Nah. Qala wa qala al-khatib ajwadu awqatil hifdi al-ashar thumma wastun nahar. Kemudian tengah siang. Di tengah siang hari. Ya, sana ba'da zuhur. Ya, ba'da zuhur sampai menjelang menjadi ashar itu paslah untuk dia mau menghafal. Karena waktu-waktu yang agak tenang. Nah, ya. Thumma al-ghada. Kemudian pagi setelah subuh. Tapi ini memang juga disesuaikan dengan kondisi kita sekarang ini. Makan mungkin apa namanya kurangnya himmah juga, kemudian apa namanya perubahan-perubahan keadaan di mana apa namanya tidak bisa kita mungkin tidur lebih gasik, mungkin ada pekerjaan atau yang lainnya sehingga terlambat. Tapi yang penting ketika badan itu segar karena sudah istirahat, itu waktu-waktu yang pas untuk, makanya para thalabah sudah disediakan apa namanya jadwal untuk tidur siang. Ya. Ada kan? Jangan ngangguk, bener enggak? Tapi enggak pernah tidur antum kan? Nah, ayo ini belakangnya Zaid tuh. Nah, pernah enggak tidur siang? Bener. Makanya bulan. Awas kalau enggak bener. Tak setrap lo nanti. Hah? Kapan tidur siangnya? Bener enggak? Bener enggak? Ayang tanya, tanya Ustaz, tanya yang lain kok. Ya, bener enggak? Artinya udah dikasih waktu untuk tidur siang, manfaatkan. Begitu antum bangun, apalagi kalau katanya mereka antum yang pengen tinggi badannya, tidur siang insya Allah nambah tempat tingginya. Mana yang kecil-kecil itu? Ya, manfaatkan waktu. Ah, itu setelah dia bangun tidur siang itu kan badan segar, itu waktu kemudian wudhu, sholat, itu waktu manfaatkan untuk menghafal, untuk murojaah lagi. Ya, untuk murojaah lagi. Nah, itu waktu di tengah siang. Tumal ghada atau pagi. Ba'da subuh itu kan kita, nah, karena kondisi perubahan-perubahan itu tadi, kadang-kadang bangun tidur pagi itu, ya itu jangan jangan molor lagi. Bangun tidur selesai sholat subuh, tutup. Alhamdulillah kita dimanfaatkan ini ada jadwal ya. Ada jadwal kan ya. Ba'da subuh untuk murojaah kan. Mana Ustaz Arik? Iya. Nah. Iya, tiap pagi itu kan ya. Ada Ustaz Fadil. Kan murojaah itu ya. Nah. Nah, itu dimanfaatkan. Ya. Wa qala wa hifdzul lail anfa' min hifdzin nahar. Menghafal di waktu malam lebih bermanfaat daripada menghafal di waktu siang. Walaupun kondisi seperti itu bisa, ya. Nah, tapi malam itu lebih baik. Artinya lebih tenang konsentrasinya, apalagi disebutkan oleh para ulama kalau gelap itu gelap itu membuat kita mata itu tertutup untuk melihat hal-hal yang lain. Apalagi sekarang kita lihat antum sendiri sudah mencoba. Kan kalau misalnya antum menghafal antum pejamkan mata. Ya. Nah, itu membantu. Itu juga artinya coba dilakukan itu di malam hari dalam artian dalam suasana yang seperti ini, hening, tenang. Nah. Baik. Qala wa hifdzul lail anfa min hifdzin nahar wa waqtul ju' anfa min waqtis syaba. Nah, waktu lapar, makanya waktu-waktu kosong. Ini setelah subuh yang enggak berpuasa kan misalnya, itu kan manfaatkan betul. Makanya di waktu subuh, pada subuh itu semangat untuk menghafal, waktu masih segar, kemudian apa? Itu semangat untuk mengulang atau menghafal yang baru, terserah mungkin disesuaikan dengan jadwal yang ada. Nah, kemudian di waktu setelah tidur siang misalnya setelah makan. Jadi kalau misalnya makan siangnya ba'da zuhur jam-jam 1, jangan segera tidur memang. Ya, jangan segera tidur. Nanti agak mungkin apa? Mungkin antum berjalan berapa puluh langkah, 70 langkah ini baru tidur. Nanti bangun setelah apa namanya? Pas azan atau sebelum azan asar bangun tidur, nah itu kan perut kosong. Makanya di ba'da asar itu juga ada murojaah ya. Masya Allah. Nah itu dimanfaatkan. Dimanfaatkan untuk menghafal ataupun yang lain. Qala sekarang tadi waktu. Tadi waktu. Qala sekarang tempat. Qala wa ajwadu amakinil hifdhi al-ghuraf. Tempat yang terbaik untuk menghafal itu di kamar. Di ruangan. Tertutup. Ya. Ini kelihatan apa? Ingat di Damaj, di bawah tangga itu kelihatannya ada kamar baru itu. Kamarnya siapa itu? Hah? Masya Allah. Kamarnya lagi? Kamar antum? Bukan. Nggak apa-apa. Itu malah, itu ya, asal jangan terlalu sempit. Ya. Kamar ini jangan terlalu sempit. Tapi memang cukup untuk dia entah tidur atau apa, tapi bisa untuk membantu dia itu untuk menghafal ruangan. Wa kullu maudhi'in ba'idin 'anil mulhiyat, dan semua tempat yang ini jauh dari yang melalaikan. Nah, kalau di masjid ya mungkin banyak yang seliweran. Ya. Makanya kalau misalnya pas lagi tenang, kalau di kita dulu di Damaj, masjid itu kosong. Ya, dan kalaupun misalnya ada isi memang orang-orang yang menghafal, jadi duduk di depan di mihrab atau dekat apa namanya saf pertama atau dekat mimbar itu menghadap kiblat atau nempel di apa namanya di tiang-tiang masjid untuk menghafal murojaah itu sampai menjelang maghrib. Jadi pas sepi. Nah, karena mereka kalau tidur itu kalau misalnya pulang ke kamar masing-masing. Nah, yang penting jauh dari hal-hal yang melalaikan. Termasuk yang nanti di sini. Qala walaysa bi mahmudin al-hifdhu bi hadratin nabat wal khudrah wal anhar wa qawari'it turuq wa dajijil aswat. Tidak dipuji, tidak terpuji dan tidak disukai menghafal itu di hadapan tanaman. Wal khudrah yang hijau-hijau. Sungai di tepi pantai, Masya Allah. Tidak bisa menghafal. Ya. Wa qawari'it turuq di tengah jalan di depan orang seliweran. Wa dajijil aswat dalam keadaan suara hingar-bingar. Enggak bisa. Nah, li'annaha tamna' min khuluwil qalbi ghaliban, karena umumnya itu mencegah hati itu jadi dari kekosongan, artinya hatinya enggak bisa tenang, terganggu dengan karena telinganya, matanya ya itu membuat pecah. Karena hati itu akan menangkap ini merespon apa ini yang harus dia lakukan. Apalagi kalau misalnya tahu-tahu lewat enggak bercadar. Nah. Sudah. Ini membaca lu tadi yang bercadar tadi nempel di sini di buku. Kan bahaya. Udah dosa. Nah, hilang hafalannya, ya. Nah, itu yang diingatkan. Jadi tempat pertama apa diupayakan. Kalau misalnya terganggu mungkin bisa dipecah. Kan mungkin kita di sini banyak ya. Dan yang penting ada yang mengawasi. Kalau memang misalnya untuk menghafal apa baru atau murojaah, tempat di atas bisa dimanfaatkan. Enggak harus di sini semua. Kan kalau di sini semua kadang-kadang konsentrasi buyar, ya. Ya mungkin kalau apa ditinggal pesan, tapi misalnya kalau sedikit yang mengawasi dibagilah. Ya, atau apa, tapi bisa juga mungkin duduk di sini ustaz yang lihat siapa yang main-main di sana. Ya Fadil, bisa Fadil. Tapi perlu dicoba. Nanti mungkin bisa ditimbangkan ya. Nah, ini yang di atas kalau kita kelihatannya kosong terus ya. Iya kan? Kosong. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk membuat apa lebih konsentrasi, maksudnya gitu. Ya, itu penting untuk apa namanya mempercepat. Nah, apalagi kalau memang punya himmah, malam-malam itu bangun sendiri, udah murojaah. Begitu kosong, masih pikirannya masih kosong, ya udah zikir, sholat mungkin dia habis dua rakaat, sholat sudah selesai witir, duduk dia murojaah, itu masya Allah. Baik, wallahu taala a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebagai penutup terakhir, ya, mengingatkan kita semua dari ucapan Ibnu Uqayl Al-Hambali Abul Wafa, faqih di kalangan madhab Hambali, muhaqqiq, sering kata-katanya dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kullu yaumin tatlu'u fihi syamsu lam astafid fihi fa'idatan falaysa min umri. Kullu yaumin, setiap hari, tatlu'u fihi syamsu, yang terbit matahari, lam astafid, yang aku tidak ambil faedah, lam astafid fihi faedatan, tidak bisa aku ambil faedah padanya, falaysa min umri, maka itu bukan umurku. Nah, itu punya, mudah-mudahan itu jadi motivasi buat para talabah. Ibnu Aqil Al-Hambali, Ibnu Aqil Al-Hambali Abul Wafa, qadi di kalangan yani madhab Hambali dan faqih, dan dikenal sebagai muhakkik sebelum Ibnu Taimiyah. Nah, kita ulangi ya. Kullu yaumin tatlu'u fihi syamsu lam astafid fihi fa'idatan falaysa min umri, falaysa min umri. Setiap waktu, setiap hari yang tak, yang terbit matahari di situ, tatlu'u fihi syamsu lam astafid fihi fa'idatan falaysa min umri, falaysa min umri. Ambil faedah. Ya, majelis kita bukan majelis malam ini saja. Majelisnya Ustaz Salman ada, ya. Majelis Ustaz Abu Utbah ada. Ambil manfaat. Hal yang praktis bisa diajarkan oleh taktis gitu loh. Ya, penting nanti teman-teman atau jadi nanti gantikan beliau bimbing haji, bimbing umrah. Ya. Oh, kamu punya tekad, cita-cita. Nah. Bisa dibawa tur juga kemana? Ke Spanyol. Tahu enggak Spanyol? Itu negara Islam dulunya. Masih ada sisa-sisa Istana Al-Hamra. Istana yang dibangun dinasti Bani Umayyah. Nah, sekarang jadi gereja apa jadi pustakaan? Wallahu a'lam bissawab. Subhanallah.